السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وبعد، إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم، hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pengajian kita, pembahasan kitab Fikih Doa dan Zikir karya dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala wa ra'ahu. Dan alhamdulillah beliau sedang berkunjung di Indonesia dan tadi pagi telah memberikan pengajian tausiah dan dakwah di Masjid Istiqlal. Semoga Allah berikan kemudahan kepada beliau dan kesehatan untuk bisa memberikan kemanfaatan ilmu dan faedah kepada kita seluruhnya, penduduk Indonesia, ya, agar kemudian bisa menjadi bekal bagi kita dalam kehidupan dunia dan kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Amin rabbal alamin. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah pada bab yang ketujuh dari kitab, halaman 45 dari kitab Fiqhul Adiyati wal Adhkar, yaitu perkara yang berkaitan dengan beragamnya dalil yang menunjukkan akan keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan tanawul adillah ad-dallati ala fadli dzikir. Keberagaman dalil yang menunjukkan akan keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita semua mengetahui apa yang ada pada kebenaran al-haq dari kejelasan wuduhul haq, bahwa al-haq itu al-haqul wadih al-mubin. Kebenaran adalah perkara yang jelas dan terang, tidak ada kesamaran di dalamnya. Dan dalam hadis Irbad bin Sariyah, Rasulullah SAW bersabda, laqad taraktukum ala mithli bayda naqiyah lailuha kanahariha la yazigu anha illa halikun. Aku telah meninggalkan kalian di atas perkara yang terang dan jelas, bagaikan bayda naqiyah, perkara yang terang benderang dan cemerlang. Lailuha kanahariha, begitu terangnya hingga malam hari bagaikan siang hari. La yazigu anha illa halikun, dan tidak menyimpang dari perkara itu, tidak kemudian meninggalkannya kecuali orang yang akan binasa. Baik. Maka ini perkara yang jelas, bahwa kebenaran itu pastilah terang dan jelas, tidak ada kesamaran di dalamnya. Oleh karena itu kita dapatkan bahwa di antara sifat perkara-perkara yang disyariatkan, amalan-amalan yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, bahwa keterangan tentangnya adalah keterangan yang jelas pula, tidak ada kesamaran di dalamnya. Dan dari bentuk kejelasan kebenaran, maka datanglah keterangan yang menunjukkan tentang kebenaran itu dalam berbagai bentuk. Seperti halnya masalah kewajiban mentauhidkan Allah dalam ibadah, dan bahwa ibadah apapun yang dikerjakan, jika kemudian terdapat di dalamnya syaibatu syirk, bentuk dari noda kesyirikan, maka tidak akan diterima. Ya? Hanyalah diterima oleh Allah amalan yang kita mentauhidkan Allah di dalamnya. Ya? Ini perkara yang jelas. Tauhid perkara yang jelas. Dan karena itu kita dapatkan keterangan tentang wajibnya tauhid itu dalam berbagai macam jenis dalil. Begitu banyak Allah tunjukkan kepada kita dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu sembahan yang berhak disembah, satu-satunya, tiada sekutu baginya. Dalam surah Muhammad Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Qawaidul Hisan menyebutkan bagaimana penunjukan Al-Quran dan bagaimana Allah menegakkan keterangan yang menunjukkan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, yang kita diperintahkan untuk mengilmuinya. Fa'lam, ketahuilah. Jadi kesimpulannya bahwa tabiat dari kebenaran adalah bahwa dia jelas dan tidak ada kesamaran di dalamnya. Itu poinnya, ya. Titik poin yang harus kita ambil, bahwa kebenaran itu pasti terang dan jelas. Dan dari bentuk kejelasannya, dari bentuk ya kegamblangannya, terang benderangnya, maka kebenaran itu dijelaskan dari berbagai sisi. Paham ya? Baik. Maka demikianlah pula penulis hafizahullah ta'ala wara'ahu, ya, menyebutkan kepada kita apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, bahwa tuntunan untuk berzikir kepada Allah, ya, disyariatkannya kita banyak berzikir kepada Allah SWT adalah perkara yang terang dan jelas. Kebenaran yang tidak mungkin untuk diingkari. Dan diantara bentuk kejelasannya, datang begitu banyak dalil yang menunjukkan akan zikir kepada Allah itu dengan beragam jenis dalil. Dengan beragam jenis dalil, dengan berbagai metode pendalilan. Nah, ini akan coba kita kupas dalam pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, menukilkan apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka beliau menyebutkan di sini perkataan Imam Ibn Qayyim. Kata beliau, anna dzikra warada fil Qur'anil Karim ala asyrati aujuhin. Kata Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, bahwa zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala datang perintahnya dalam Al-Quran. Datang keterangan dalil yang menunjukkan tentang disyariatnya perkara tersebut ala asyrati aujuhin, dari 10 sisi. Zakaraha mujmalah thumma awrada ba'da dhalika tafsiluha. Kemudian Imam Ibn Qayyim menyebutkannya secara global, lalu kemudian beliau menyebutkannya secara rinci. Beliau menyebutkan dari 10 sisi tadi, ya, 10 sisi, dan kita akan langsung kepada keterangannya yang rinci, ya, biar kita tidak mengalami pengulangan, ya. Jadi ada 10 sisi penunjukan Al-Qur'an tentang keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, sisi yang pertama, ya, dan beliau sebutkan perkara tersebut dengan rinci lengkap dengan dalilnya. Perkara yang pertama yaitu kata Syekh, wa huwa al-amru bihi mutlaqan wa muqayyada. Datang perintah untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara umum dan secara khusus. Mutlaqan wa muqayyada. Secara umum dan secara khusus. Ya. Di antaranya tentunya apa yang telah kita dapatkan keterangannya dalam pertemuan-pertemuan terdahulu. Surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 43. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Nah, ini perintah secara umum. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak tanpa pembatasan, ya. Dan kalau dikatakan katsira, ya, berarti banyak bukan sedikit. Ya. Dan ketika tidak disebutkan batasan nihayah, ya, dari jumlah yang banyak itu, maka berarti kullama katsura dzikr katsura tsawab. Setiap kali banyak jumlah zikir kita kepada Allah, akan sebagian banyak pula pahalanya. Tentunya diingatkan kembali bahwa bukanlah yang dimaksud hanya sekedar zikir dengan lidah saja. Tapi ma watatku al-qalbu. Yaitu zikir yang bersesuaian antara lidah dengan hati. Zikir yang difahami makna dan ya ketentuan dari zikir tersebut. Jelas ya? Ya. Maka orang yang kemudian membaca subhanallah, yang artinya maha suci Allah, lalu kemudian ia meyakini tentang Allah keyakinan-keyakinan yang batil, menyamakan Allah dengan makhluknya, ya, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, musyabbiha mujassima misalnya, ya kan? Maka ini berarti tidak mensucikan. Ya. Lidahnya mengucapkan subhanallah, usabbihu subhanak, tetapi hatinya, ya, keyakinannya justru merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak menempatkan Allah dengan kedudukan yang sepantasnya, kama yaliku bijalalih. Sedangkan Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allah tidak serupa dengan makhluknya sedikit pun. Hal ta'lamu lahu samia? Apa kalian mengetahui bagi Allah yang semisal dengannya? Ya, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada apapun yang sebanding dengan Allah dan semisal dengannya. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan engkau menjadikan bagi Allah tandingan dan sekutu yang kalian misalkan dan serupakan Allah dengannya. Jadi, dalam empat ayat ini, Allah menegaskan tentang tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dari makhluknya. Dan apa yang mungkin dikhayalkan oleh seseorang akan hakikat sifat Allah, sesungguhnya Allah lebih tinggi dari apa yang mereka khayalkan. Ya, seperti yang terdapatkan dalam pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad, Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Baik. Jadi perintah secara mutlak. Udhkurullaha dhikran kathira. Kullama kathura dzikir kathura thawab. Setiap kali banyak jumlah dzikir, akan banyak pula pahalanya. Ya. Kita masih ingat dalam pertemuan terdahulu, keutamaan membaca, ya, subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wa lakum abra. Ya. Juga ada hadis Nabi tentang hadis sahih wa muslim, ya. Awala adulkum ala syai'in tudrikuna mihi man sabakakum, ya, wala yudriku man ba'dakum, ya, wala yakunu ahadun afdala minkum illa an ya'tu mithla sani'ikum. Kata Nabi, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang dengannya kalian mampu mengejar orang yang telah mendahului kalian dalam kebaikan, bisa dikejar. Wala, ya, yalhaqukum man ba'dakum, dan tidak akan mampu mengejar kalian, menyamai kalian orang yang datang sesudah kalian, kecuali orang yang mampu berbuat seperti perbuatan kalian. Maka berkata Nabi, ya Rasulullah, kami ingin, ya. Perkara apakah itu? Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah muttafaqun alaihi, disebutkan oleh Imam Abdul Qadir bin Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam, ya. Maka para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, kami ingin tahu apa amalan itu? Amalan yang dengannya kita mampu mengejar orang yang telah mendahului kita. Meskipun kita startnya paling terakhir, orang sudah jalan duluan nih, sudah beramal duluan nih, sudah lebih dulu lahir dengan kebaikan. Paham ya? Kita lahirnya belakangan, kita mampu mengejar dengan amalan itu." Ya. Dan orang yang datang setelah kita tidak akan mampu mengejar kita, kecuali jika ia berbuat seperti perbuatan kita. Maka sahabat mengatakan, apa itu ya Rasulullah? Amal apa itu? Kata Nabi, tusabbihuna wa tahmanuna wa tukabbiruna dubura kulla salatin 33 marrah. Kalian bertasbih, ya, bertahmid subhanallah walhamdulillah dan bertakbir. Iya, berapa? Dubura kulli salatin, setiap selesai salat 33 kali subhanallah. Amal yang ringan, tapi, ya, daya dorongnya luar biasa, ya, dan keutamaannya sangat besar, sehingga orang yang mengamalkannya tidak akan terkejar kecuali orang yang beramal dengan amal seperti itu. Ya, kalau yang kemarin zikir apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, yang disebutkan oleh Rasul dalam hadisnya bahwa tidaklah ada yang lebih utama dari kita kecuali orang yang datang dengan amalan bilangan yang lebih banyak dari kita. Jika dibaca 100 kali, ya, dalam sehari semalam. Sebutkan gitu, ya. Masih ingat hadisnya? Dan tidak ada yang lebih baik dari kita kecuali orang yang beramal lebih banyak dari jumlah itu. Subhanallah. Menunjukkan di antara zikir ada yang memang diperintahkan tanpa batas. La nihayata lahu. Jelas, ya? Nah. Maka ikhwani fiddin, dalam ayat ini surah Al-Ahzab ayat 31 Allah berfirman, "Udzkurullaha dzikran katsira." Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Mutlak. Kemudian muqayyadnya mana? Pembatasannya mana? Pada ayat berikutnya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Terbatas dalam hal waktu, namun jumlah bilangan juga tidak dibatasi. Bertasbihlah kalian, sucikanlah nama Allah bukratan wa asila, pada waktu pagi dan petang. Ya. Huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuh. Dialah Allah yang mendoakan bagi kalian, memuji kalian di hadapan para malaikatnya. Demikian pula para malaikat mendoakan bagi kalian kebaikan. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nuri wa kana bil mu'minina rahima. Untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan jahiliyah, ya, kepada cahaya iman, dan adalah Allah kepada orang-orang beriman maha penyayang. Ya. Tayyib. Ini zikir yang umum dan khusus sekaligus. Ya. Dalam ayat yang lain, surah Al-A'raf ayat 205, Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifa." Sebutlah nama Rabbmu fi nafsika, dalam diri kalian, tadarru'an, dengan penuh ketakutan, tadarru', ketundukan, wa khifa, dan penuh ketakutan. Ya. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita perintah secara umum. Yang disifatkan adalah tentang, yang dibatasi adalah sifat zikirnya. Ya? Jadi bukan sekedar menggerakkan bibir. Apalagi menggoyangkan badan. Lah, bukan itu ini maksud. Tetapi zikir yang disertai dengan tadarru. Ya? Ketundukan kepada Allah. Tadallul. Meyakini akan kefakiran dirinya. Dan butuhnya ia akan rahmat Allah dan keutamaannya. Wakhifah. Wakhifatan. Dan dengan penuh ketakutan. Ya, takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Khawatir akan datangnya kesesatan setelah petunjuk. Ya, maka ia pun senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah seorang kemudian menyimpang dari kebenaran setelah ia mendapatkannya, kecuali ia meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun meninggalkannya. Melupakan mereka. Allah, wa ma yudillu rabbi wa la yansa. Allah tidak pernah sesat, ya, tidak pernah pula lupa. Ya. Tidak pernah pula lupa. Maka yang dimaksud dengan ayat tadi, ya, nasullaha fanasiyahum wa fatarakahum. Mereka meninggalkan Allah, melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Jelas ya? Baik. Kemudian, ini keterangan yang menunjukkan kepada kita tentang perkara tersebut. Dan kelanjutan ayat, dunal jahri minal qawli bil gudui wal aswal. Dunal jahri minal qawli. Tanpa mengangkat suara. Dan ini disebutkan oleh para ulama, seperti Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Yang disebut dengan Al-Adhkar An-Nawawiyah. Bahwa al-aslu fi dzikir an takuna sirra. Hukum asal dari zikir itu dengan sir. Dengan sir. Itu hukum asalnya. Ya. Dia lebih dekat kepada apa yang dicintai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena lebih aman dari riya. Ya. Kemudian juga bahwa tentu saja Allah mencintai hambanya yang taqi, naqi, khafi. Yang suka menyembunyikan amalannya. Ya. Dan bahwa keadaan zikir dengan sir lebih mampu untuk menjaga keikhlasan kita dalam beramal. Ya. Namun tidak dilarang untuk menjaharkannya. Ya. Dalam keadaan-keadaan tertentu. Ya kan? Seperti kita ketahui diantara zikir-zikir ada yang dijaharkan. Ada yang dijaharkan. Diangkat suara dengannya. Seperti misalnya zikir ketika Idul Adha, ya, dan Idul Fitr, ya, maka memang dijaharkan sampai disebutkan hatta tartajju mina takbira, ya, sampai mina ketika itu bergemuruh dengan takbir. Dia amal yang disyariatkan zikir seperti itu. Demikian pula setelah sholat, menurut pendapat sebagian ulama ada khilaf tentang masalah zikir setelah sholat, ya. Sebagian mengatakan bahwa dia sir seluruhnya, ya. Sebagian mengatakan bahwa jahar. Ya, di antara yang berpendapat seperti ini dari ulama muasirin tentu saja Syekh bin Baz rahimahullah taala. Syekh bin Baz melihat dikir setelah sholat itu dengan jahar. Dan beliau berdalil dengan hadis Abdullah bin Abbas, sahih riwayat Bukhari. Ya, kata Abdullah bin Abbas, inna raf as-sawti bidzikir kanu ala ahdi Rasulillah SAW. Bahwa mengangkat suara dengan zikir setelah sholat adalah amalan yang dikerjakan pada zaman Rasulullah. Ya. Dalam lafal yang lain, kunna na'rifu inqidha salati Rasulillah min at-takbir. Adalah kami mengetahui selesainya sholat Rasulullah dengan takbir. Jadi ini pendapat sebagian ulama. Ya. Tidak boleh kita kemudian dengan itu, jadi kunana sadar. Sempit dadanya kalau mendengar orang zikir dengan seperti itu ya. Karena itu amalnya. Kami di Pakistan, ahlul hadis Pakistan, mereka kalau sholat itu zikirnya keras. Ya. Tapi ada beberapa juga di beberapa masjid dari ahlul hadis yang tidak seperti itu. Dia perkara yang, perkara ijtihadiyah, ya, yang la yujibut tadlil, tidak mewajibkan orang untuk menyesatkan yang lainnya. Jelas ya? Qaulul fasl dalam perkara ini, pendapat yang kami lihat lebih dekat kepada kebenaran adalah bahwa di antara zikir sholat itu ada yang terang jelas dijaharkan. Dan ada juga yang kembali kepada asal bahwa dia disirkan. Ya, atau asalnya disirkan. Atau yang lebih dekat disirkan. Ya, keterangan yang paling jelas tentang dijaharkannya ada dua. Yang pertama takbir tadi. Yang disebutkan oleh sebagian ulama seperti Syekh bin Baz tadi. Inna raf'as sawti bidzikir. Kalimatnya umum. Sesungguhnya mengangkat suara dengan zikir. Itulah lafaz Imam Bukhari ya. Inna raf'as sawti bidzikir. Kanu ala ahdi Rasulillah. Ya. Tetapi kita dapatkan dalam riwayat yang lain ya, dan riwayat Muslim ya, dengan lafal kunna na'rifu inqida'a salati Rasulillah. Maka ada ihtimal penyebutan riwayat kana raf'us sawti bidzikir ini riwayat dengan makna. Ada kemungkinan seperti itu. Ya, meskipun bahwa kita mengatakan semua riwayat hadis itu asalnya seperti itu bunyinya. Tapi kemungkinan ada riwayat dengan makna. Adapun asalnya adalah takbir itu sendiri, takbir itu yang diangkat suara. Ya, dengan khilaf di antara para ulama sendiri apakah takbir itu takbir tersendiri setelah salat assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 3 kali. Seperti disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ya, dia sebutkan asal yang sahih tentang hal itu dari para sahabat. Takbir 3 kali. Ya. Atau kebanyakan ulama berpendapat takbir yang dimaksud adalah apa yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang tadi kita sebutkan. Bertakbir, bertahmid, bertasbih 33 kali. Jadi bukan takbir secara khusus. Ada khilaf di antara para ulama tentang hal itu. Baik ya. Itu yang pertama, takbirnya. Kedua, hadis ya Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu sahih riwayat Muslim ya, adalah Nabi SAW mengucapkan setelah salat ya zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wala quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah lahul mulku wal hamdu wa huwa mukhlishan lahu ad-din wa lahu kafiyun astaghfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa lahu al-qudus. La haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah. Ada sebelumnya. Ya. Lahu na'budu wa la. Ya, lahu al-fadlu wa lahu as-sana'ul hasan lahu as-sana'. Ini kalau disebutkan cepat bisa selesai, tapi kalau disebutkan perlahan jadi ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah. Lahul fadlu lahul fadlu wa lahul astaghfir. Ya, wa lahul sana'ul hasan astaghfir. Mukhlishina lahu ad-din wa law karihal kafirun. Saya ya agak sulit menghadirkannya ya. Tapi kalau sholat biasanya kita ingat gitu. Ya, dalam akhir hadis disebutkan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna duwa kulli salatin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna. Dan tahlil artinya raf'us saut, mengangkat suara. Jadi dua keterangan ini yang tegas jelas dari hadis Rasulullah bahwa diangkat suara dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang lainnya, barang siapa yang menjaharkannya, la syai' alaihi. Siapa yang mensirkannya, itu aqrabu ila maqalahu An-Nawawi bi anna al-ashla fi dzikir as-sir. Kata Imam An-Nawawi, asalnya zikir itu dengan sir. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini penunjukan yang pertama. Perintah untuk berzikir secara umum dan juga secara khusus. Keterangan yang kedua, adanya larangan dari lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adanya larangan dari lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, "An-nahyu an dhiddihi." Larangan dari lawan zikir, yaitulah lalai, ya. Juga sangat banyak ayat tentang hal itu, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala takum minal ghafilin." Dan janganlah kalian dari golongan orang-orang yang lalai, al-ghafil, yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, surah Al-Hasyr ayat 19, "Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Janganlah kalian, ya, menjadi golongan orang-orang yang dia, janganlah kalian menjadi golongan orang-orang yang seperti golongan. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang, ya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, fa ansahum anfusahum. Maka Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya. Keterangan ayat ini menunjukkan kepada kita untuk tidak bersama orang-orang yang lalai. Tidak menjadi orang-orang yang lalai. Lalai dalam hal apa? Lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah dalam ilmu usul mengatakan an-nahyu an syai' amrun biriddih, ya. Amru bi syai' nahyun biriddih, an diddih. Perintah kepada sesuatu berarti larangan dari kebalikannya. Larangan dari sesuatu berarti perintah kepada kebalikannya. Ya. Allah mengatakan wala takullahuma uffin. Jangan kalian mengatakan kepada orang tua kalian uff. Ah. Hush. Ya. Maka itu berarti apa? Perintah untuk berucap ucapan yang baik. Wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah kepada orang tua kalian ucapan penghormatan. Ucapan yang mulia. Jelas ya? Ya. Maka ketika dilarang kita menjadi orang yang lalai, dilarang menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilarang duduk bersama orang-orang yang lalai. Ya? Maka itu menunjukkan kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan dalam pertemuan terdahulu, perintah untuk berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, ya, ini adalah perkara yang berkaitan dengan wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan banyaknya nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, ya. Dan bahwa kalau begitu harusnya kita cinta kepada Allah. Wa man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi, dan siapa yang cinta kepada sesuatu maka ia akan banyak menyebutkan sesuatu itu, ya. Maka demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu didapatkan pula dalam petunjuk, ya, adab buang air. Adab buang air, ya. Kalau kita masuk ke WC, apa yang kita baca? Ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ithi. Kita berlindung dari khubuth, kejelekan, wal khaba'ith, ya, dan kotoran. Ya. Sebagian mengatakan jin laki-laki al-khabith, ya, jamaknya khubus, dan khabithah jin perempuan jamaknya khabais. Ketika keluar, ya, ada riwayat mengatakan gufranak, ada khilaf tentang sah tidaknya riwayat itu, ya, gufranak, ampunanmu ya Allah, ada khilaf tentang derajat hadisnya, ya. Maka ketika kita masuk ke dalam WC, kita disyaratkan untuk masuk dengan kaki kiri dan berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan, ya, karena dia tempat yang kotor, tempat yang disenangi oleh syaitan, ya. Kemudian tentu saja tempat ini tempat yang tidak layak untuk kita menyebut nama Allah di dalamnya. Jelas ya? Mawdhi najasa, tempat najis, tempat yang kotor, ya. Maka kita tidak layak untuk menyebut nama Allah di dalamnya, ya. Nah, ketika keluar yang disyariatkan ucapan ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Autar, ya, menyebutkan perkataan para ulama tentang kaitan ucapan ghufranaka dengan keadaan keluar dari WC. Ya, di antara ucapan yang beliau sebutkan dari perkataan para ulama, dari hikmahnya adalah bahwa karena seseorang, ya, ketika ia masuk ke dalam WC, ia meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal ia tidak bisa melupakan akan nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa untuk meninggalkan kewajiban syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia keluar dari WC, ia pun meminta kepada Allah ampunan. Ghufranaka, masdar yang artinya asalnya ighfir ghufranaka ya Rabbi. Berilah ampunan kepadaku ya Allah dengan ampunanmu. Ghufranaka artinya ampunanmu. Ampunilah aku dengan ampunanmu ya Allah. Kenapa? Atas apa yang ada di kelalaian saya dari mengingatmu dan mensyukuri nikmatmu. Itu makna yang pertama kata beliau. Ya, munasabah kaitan antara zikir ghufranak dengan keluar dari WC. Pendapat yang kedua yang beliau nukilkan dari perkataan para ulama, ini Imam Asy-Syaukani, Ahmad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah taala dalam kitabnya Nailul Athar Syarah Muntaqal Akhbar. Beliau mengatakan yang kedua adalah bahwa buang air ini diantara anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak kita abaikan, kita lalaikan, kita lupa bahwa dia anugerah dari Allah, karunia. Ya? Yang sering kita anggap sebagai anugerah dan karunia adalah apa? Apa yang masuk, ya enggak? Ya kan? Wah, betul. Makan, Masya Allah. Ada palu butung. Wah, Alhamdulillah. Ya. Ada kue pancong. Wah, Masya Allah. Terasa betul kesyukuran kita, kan? Begitu. Ya. Tapi yang keluarnya? Mana pikir. Yang penting udah diolah di dalam. Ya. Udah diserap sayur-sayurnya. Keluar, wah. Gantian dong. Yang lain masuk lagi, gitu. Kan begitu. Kita sering lupa bahwa ini pun adalah nikmat. Bayangkan jika kita tidak bisa keluarkan apa yang dalam perut ini. Apa yang terjadi kira-kira? Ada orang yang sampai diopname di rumah sakit. Ya kan? Ada bayi yang lahir tanpa dubur sama sekali. Ya? Sehingga butuh dioperasi. Bayangkan. Ternyata lancarnya hal itu juga adalah anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya? Kalau tidak, perut kita penuh dengan sampah. Setelah itu kita membanggakan diri kepada orang lain. Padahal yang dibawa sama, kotoran. Ya kan? Maka diingatkan kita akan kelalaian kita dari mensyukuri nikmat dan anugerah itu. Itu kelancaran kita buang air. Ya? Maka keluar kita mengatakan, Gufranak. Ya? Dan ini sifat dari zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah dalam zikir munasabat. Zikir yang berkaitan dengan keseharian. Amal keseharian. Perhatikan baik-baik, zikir-zikir itu memiliki makna yang kuat tergantung dengan amal yang kita kerjakan. Subhanallah. Ini akan kita kupas nanti lebih dalam, ya, dalam fikih doa dan zikir. Dan mungkin kita semua pernah punya atau insyaallah punya buku, ya, Hisnul Muslim. Ya, alhamdulillah sudah ada buku syarahnya. Syarah Hisnul Muslim dijelaskan akan makna dari zikir-zikir itu. Dan munasabahnya, subhanallah. Meskipun ada sedikit beberapa kekurangan di dalamnya, ya. Maka itu perkara yang penting sekali. Kalau kita cermati, kita akan dapatkan bahwa zikir-zikir yang datang, subhanallah, memiliki kaitan yang erat dengan peristiwa dan kejadian yang dilalui, yang disyariatkan dengannya zikir tersebut, gitu. Paham ya? Maka ini indalla ala syai', seandainya menunjukkan sesuatu, maka tidaklah menunjukkan kecuali untuk kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Qur'an ini turun kepada Rasulullah SAW? Apakah sekaligus? Tidak. Secara bertahap. Ya? Secara bertahap, ya. 23 tahun, ya. 13 dan 10, ya. Turunnya munajjaman, turun bertahap. Tergantung dengan peristiwa dan keadaan. Yang perkara itu dicela oleh sebagian orang-orang kafir. Kenapa tidak turun Al-Qur'an itu sekaligus seperti turunnya kitab-kitab terdahulu? Maka Allah membantah dan mengatakan, "Kadzalika lanuthabbita bihi fu'adak wa latarnahu tartila." Demikianlah kami turunkan Al-Qur'an itu secara bertahap, "Linuthabbita bihi fu'adak," untuk kami kokohkan hatimu dengan Al-Qur'an, "wa latarnahu tartila," dan kami bacakan dia dengan bacaan yang tertil. Kenapa? Pelajaran kalau diturunkan diajarkan sekaligus, ya, bukannya murid paham, bahkan lepek-lepek, oh, kepo dia, ya, ya kan? Eh, diajarkan sekaligus, ini pelajaran penting, iya betul, ini sesuai terus, ya, sehari semalam, besoknya pingsan, ya. Apa yang kamu diajarkan kemarin? Gak tahu ya, setahu saya tiba-tiba gelap pandangannya, ya kan? Ya. Tapi ketika diajarkan sedikit demi sedikit, ya, sebagaimana iman itu datang sedikit demi sedikit, ya, sebagaimana syariat diwajibkan datang pun bertahap, ya kan, akan lebih kokoh ilmu itu, ya, dalam hati manusia. Inilah hikmah dari penjagaan, dari turunkannya Al-Quran secara bertahap, yaitu penjagaan Allah kepada Al-Quran. Allah ingin menjaga Al-Quran sehingga ia berlaku sampai akhir zaman di dada hati para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Subhanallah, ya. Jadi ingat, ternyata zikir yang berkaitan dengan kegiatan memiliki hikmah. Dalami zikir tersebut dan perhatikan hikmah yang terkandung di dalamnya, dan bahwa dia mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil faedah dari setiap peristiwa, meminta apa yang sesuai dengan peristiwa itu. Ketika turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'a. Ketika berhembus angin yang kencang, ya, Allahumma nas'aluka min khairiha wala wa a'udzu min syarriha. Ya Allah, aku minta kebaikan dari angin itu dan bukan yang jeleknya. Ya. Munasabat sehingga iman pun semakin kokoh, ya, dan teguh dalam hati kita yang terwujud dalam amal ibadah dan perbuatan yang soleh. Ya. Maka ini ikhwani fiddin, mohon maaf baru dua sisi ini apa yang kita bahas, tetapi kita ingin memahamkan perkara tersebut bagi diri kami dan bagi hadirin seluruhnya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berzikir kepadanya dengan zikir yang banyak, dan menjadi orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terhindar dari golongan orang-orang yang lupa kepada Allah, orang-orang yang lalai dari Allah, hingga kemudian Allah meninggalkan orang-orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.